طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kembali pada malam hari ini kita mengkaji kitab Mukhtasar Minhajil Qasirin karya dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kali ini kita akan lanjutkan perkara yang terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang yang melakukan akad. Maka hendaknya akad itu pertama ya perhatikan adalah sahnya. Kemudian yang kedua adalah tentang keadilan yang ada di dalamnya. Tidak boleh kita mendzalimi orang di dalam akad yang kita lakukan. Apakah akad jual beli, akad pernikahan, akad sewa menyewa, akad ya gadai menggadai, ini semua ya dituntut padanya keadilan. Kemudian yang ketiga adalah al-ihsan, berbuat baik kepada orang lain dalam bermuamalah bersama dengan mereka. Kemudian yang keempat adalah wasyafaqatu 'alad din, sayang terhadap agama, artinya agama orang yang melakukan akad. Ini dua perkara insyaallah ta'ala kita akan bahas pada kesempatan malam hari ini. Ya, perkara yang ketiga dan keempat. Ya, pertama, apa yang ketiga tadi, al-ihsan, berbuat baik. Jadi ketika seorang melakukan akad, akad apapun bentuknya, maka di dalam akad itu kita jangan melupakan tujuan dari adanya muamalah tersebut. Kita ingin ta'awun dalam kebaikan. Kita ingin berbuat baik kepada orang lain. Kita ingin meringankan ya beban saudara kita. Kita ingin adanya bahu-membahu dalam sebuah urusan. Misalnya kita berjual beli, orang yang membeli dia melakukan pembelian karena ada hajatnya. Dia butuh kepada suatu barang misalnya. Demikian pula orang yang menjual, tentunya dia menjual karena dia butuh ya keuntungan. Nah, di sini tidak boleh ada semacam apa namanya persangkaan atau asumsi bahwasanya seorang melakukan akad karena orang lain yang butuh kepada dia, sementara dia tidak butuh kepada orang lain. Anggaplah kita tidak butuh kepada keuntungan yang kita inginkan dari balik ya perdagangan misalnya, tapi ada di sana namanya ihsan, kita berbuat baik kepada orang lain. Hadirin sekalian yang kami muliakan, Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala ketika menjelaskan perkara ini, faslun fil ihsani bil muamalati, pasal tentang berbuat baik dalam muamalah. Jadi berbuat ihsan, ya, berbuat baik dalam muamalah. Al-amru tsalitsu, perkara yang ketiga kata beliau, fil ihsani bil muamalati, dalam berbuat baik ketika bermuamalah. Wa qad amara Allah taala bil adli wal ihsani, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan berbuat baik berbuat apanya adil dan berbuat baik, yakni ketika bermuamalah. Baik. Nah, ini tentunya didasari dengan, ya, ayat-ayat atau hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sifat adil dan berbuat baik. Berbuat baik kepada siapapun. Ini juga dikuatkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah itu memerintahkan, ia menuliskan, menetapkan berbuat baik dalam segala urusan, dalam segala perkara. Kemudian Nabi berikan contoh, fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Kalau kalian membunuh, artinya ketika ada keharusan untuk membunuh seperti misalnya hukuman had, maka perbaikilah cara membunuh. Orang di apa namanya, ya, membunuh misalnya diberikan qisas. Maka ketika mengqisas harus kita tetap berbuat baik di dalamnya. Ya. Misalnya kita tutup kepalanya, ya, kemudian disiapkan, ya, parang atau pedang yang paling tajam. Ya. Bisa patah, ya, sekaligus, ya, itu tetap diperhatikan, ya, tidak boleh kita cincang-cincang misalnya jari-jarinya, telinganya, atau anggota-anggota badannya, itu tidak boleh. Walaupun dia pada akhirnya nanti akan mati juga, ya, tidak boleh. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata. Kemudian kata Nabi, apabila kalian menyembelih hewan, maka perbaikilah cara sembelihannya. Cara menyembelih yang bagus, ya, kita pertama perhatikan ketajaman pisaunya, ya. Kemudian yang kedua, ketika kita menyembelihnya, kita menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan bismillah atau bismillahi Allahu akbar. Demikian pula jangan kita perlihatkan pedang ketika, ya, kita asah pedang di depannya ketika kita ingin sembelih. Jangan pula kita sembelih dia di depan teman-temannya. Nah, ini kadang terjadi pelanggaran seperti ini ketika musim apanya, ya, kurban, ya. Sebagian panitia masjid tidak mengerti sunahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ada tuntunannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan. Kemudian kata penulis, faminal ihsani al-musamahatu fil bai'i. Maka diantara bentuk ihsan, perbuatan baik, yakni dalam muamalah, adalah al-musamahatu fil bai'i. Saling apanya, berbuat lembut, ya, dalam berjual beli. Artinya tidak baku geak kalau istilahnya orang di sini. Ya, pembeli tidak terlalu kikir, ya, apa, tidak terlalu rakus, ya, ingin sekali miliki barangnya orang walaupun dengan merugikan orang lain. Nah, penjual juga demikian, ya, jangan terlalu kikir. Kalau sudah ada untung yang bisa melanjutkan, ya, perdagangan kita, ya, bisnis kita, walaupun mungkin sedikit, tapi berkah insyaallah itu lebih bagus ya daripada membuat orang susah. Ini yang seringkali dilupakan oleh para pedagang. Musamahah fil bai. Berlaku apanya lembut ya, longgar dalam berjual beli. Iya. Kalau kita berjual beli seperti itu. Ya. Antara penjual dengan pembeli tidak baku gea istilahnya. Sampai kadang ada penjual berbohong. Ya. Katanya nih modalnya 1 juta padahal 500 ribu. Ya. Akhirnya dia katakan saya tidak bisa jual pak, ini modalnya 1 juta. Ya, padahal dia mau mengambil keuntungan yang lebih dari itu. Padahal dia sudah untung 500 ribu. Masih dia mau saja ambil keuntungan yang lebih dari itu, sampai mengharuskan dirinya berdusta di hadapan saudaranya. Ya. Bahkan ada orang menipu juga dengan cara-cara yang licik. Dia kurangi timbangannya lah. Ya, atau dia ubah liternya, kilonya, ya. Itu gara-gara dia terlalu rakus terhadap keuntungan. Ya, sampai masuk dalam apa namanya? Kecaman ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wailun lil mutaffifin." Ya. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang berlaku curang. Alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka minta takaran dari manusia, mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mereka yang apanya menakarkan dan menimbangkan manusia untuk orang lain, maka mereka berbuat ya curang ya, merugikan orang lain. Iya. Kalau pergi beli langsat di apa namanya? Di gunung ya, dia bawa kilonya, dia bawa liternya. Liter khusus bagi dia. Nanti kalau menjual di pasar lain lagi kilonya, liternya. Ini namanya mutaffifin. Orang yang curang. Iya. Wa alla yakbinahu fil ribhi bima la yutagabanu fil adati. Kemudian yang kedua, hendaknya seseorang tidak mengurangi, artinya mengurangi harga dalam apa namanya, dalam keuntungan ya, dengan sesuatu yang tidak dikurangi dalam kebiasaan, menurut kebiasaan ya. Jadi apanya, seorang ketika melakukan jual beli ya, khususnya si pembeli misalnya, tidak boleh juga dia merugikan saudaranya dengan menawar dibawa dari sesuatu yang berlaku pada umumnya di pasar ya. Jadi ya, harus ada saling pengertian, harus ada tafahum ya, antara si penjual dengan si pembeli ya. Kalau tadi pertama lebih dituntut para pedagang ya, sekarang para pembeli yang dituntut agar tidak terlalu merugikan saudaranya. Iya. Baik. Fa amma aslul mughamadati fa ma'dhunun fihi. Adapun asal pengurangan harga, ya, maka ini diizinkan padanya. Iya. Jadi boleh apanya ada pengurangan harga. Iya. Dilakukan oleh si penjual. Iya. Dia boleh kurangi harganya, istilah kita sekarang ini diskon. Iya. Jadi si penjual juga dalam mengurangi harga boleh ya bagi dia untuk menguranginya ya menurut sesuatu yang apanya berlaku di masyarakat, ya. Iya. Li'annal bai'a lirribhi, karena berjual beli itu adalah untuk keuntungan. Ya. Artinya di sini ketika kita menjual suatu barang, ya, maka hendaknya kita perhatikan harga yang ada di pasar supaya jangan terlalu terpaut jauh dengan harga-harga yang ada di pasar ya, sekelas dengan barang yang kita miliki. Ya. Kenapa? Karena ini nanti akan merugikan pihak lain. Merugikan saudara-saudara kita yang sama-sama berjual beli apanya di pasar. Misalnya ada orang menjual barang 1 juta pada umumnya di pasar. Nah, tiba-tiba ada orang yang datang dia jual 500 ribu. Akhirnya tidak ada yang beli sama saudaranya. Kenapa? Karena sangat murah. Padahal barangnya sama. Nah, kecuali kalau kualitasnya ini tinggi, lebih tinggi, ini di sini rendah, kemudian beda harganya tidak masalah. Yang masalah kalau sama kualitasnya. Nilai barang yang dia jual sama-sama. Bahkan kadang satu pabrik. Iya. Yeah. Nah, di sinilah mungkin perusahaan ya. Kita lihat para pengusaha ya yang punya perusahaan, ketika menetapkan harga mereka tetapkan harga yang seragam. Karena mungkin tidak ingin ada di antara agennya yang dirugikan dengan adanya perbedaan harga yang terpaut apanya jauh. Ya. Makanya kita lihat misalnya Indomie antara satu toko dengan toko lainnya terkadang tidak ada perbedaan. Kalaupun ada bedanya paling Rp500. Ada yang jual 2.500, di sana 3.000. Nah, itu tidak terlalu masalah ya. Yang masalah kalau di sini 3.000 ya. Kemudian di sini jual 500 ya. Ini kan musibah ya, merugikan di sini. Akhirnya tidak ada orang yang beli di sini. Ya. Nah, ini perlu kita perhatikan ya. Baik. Wal yakun yura'a fihi at-takribu. Tapi diperhatikan di dalamnya at-takrib, pendekatan. Artinya pendekatan harga. Di sini oh harganya sekian, oh berarti saya harus mendekati harganya ini. Dia jual 3.000, saya jual 2.5. Tidak terlampau jauh, ya. Baik. Fa inna badlal mushtari fa in badalal mushtari ziyadatan 'ala ar-ribhil mu'tadi li syiddati raqbatihi wa hajatihi fayambagi ayyam tani al-ba'i'u min qabuli dhalik fa inna dhalika min al-ihsani. Kata beliau, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, apabila si pembeli ya mengorbankan tambahan, artinya memberikan tambahan pada keuntungan yang sudah biasa ya, keuntungan yang berlaku ya, karena sangat inginnya dan sangat perlunya dia kepada barang itu, maka hendaknya orang yang menjual enggan dari menerima hal itu. Fa inna dzalika min al-ihsani, karena hal itu termasuk ihsan, berbuat baik. Ini kalau kita mau berbuat baik. Iya. Nah, ini susahnya kita di zaman ini, orang berjual beli murni betul. Tidak ada istilah orang meringankan saudaranya, membuat gembira saudaranya, ya, menolong saudaranya, itu tidak ada. Ya, yang dia pikirkan hanya keuntungan saja. Ya. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Minal imani idkhalus sururi fi qalbi muslimin." Termasuk di antara keimanan adalah memasukkan perasaan gembira ya, bahagia ke dalam hati seorang muslim. Termasuk di antaranya ketika dia minta sekali barangnya, "Pak, saya mau beli barangnya ini. Saya sangat butuh. Ya, kalau saya tidak beli ini, maka saya akan begini dan begini." Nah, kita lihat saudara kita begitu. Ya. Nah, jangan kita manfaatkan. Nah, ini kayaknya dia butuh sekali ini. Ya. Ini barang biasa saya jual 1 juta. Tapi karena orang ini saya lihat butuh sekali, berarti saya mau jual 1.500.000, pasti dia beli. Ya. Ya, mungkin dia punya uang, ya. Tapi kan namanya ada berbuat baik. Ya, sisi lain bahwasanya mungkin ada di antara orang yang seperti ini kondisinya, tapi dia ya, tergolong orang yang tidak mampu, tapi dia paksakan beli karena sangat butuhnya. Ya. Ini maka kita ya tetapkan harganya, kita tidak naikkan. Ini bagian dari ihsan. Apalagi kalau kita hadirkan dalam jiwa kita, ya ya Allah, saya tidak naikkan ini harganya karena saya mau tolong orang ini. Ya, lebih indah lagi kalau dia katakan bahwasanya, oh dia sangat butuh, kasihan. Berarti saya harus kurangi ya harganya 1.900.000 saja, enggak apa-apa. Ya. Ini pedagang muslim seperti ini. Muslim yang mengingat ya perbekalannya di negeri akhirat. Seorang yang ingin mendapatkan banyak kebaikan, hendaknya setiap muamalahnya senantiasa dia kaitkan dengan negeri akhiratnya. Apa yang saya lakukan, apa yang saya ucapkan, ini harus ada pahala saya di negeri akhirat. Jangan murni ya, kita berdagang misalnya, jangan murni kita berdagang. Kita mencari nafkah untuk anak istri kita, jangan hanya sekedar mencari nafkah. Tapi selalu kita ingat bahwasanya saya keluar mencari nafkah karena saya ingin menolong anak istri kita, anak istri saya. Harus begitu. Selalu kita ingat sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selagi dia mau menolong saudaranya. Termasuk kita menikah. Termasuk kita poligami yang berpoligami ya. Kita menikah, kita berpoligami karena kita ingin membantu orang lain. Iya. Jangan murni kita menikah saja. Ya, tapi ada di balik itu cita-cita yang tinggi, di dalamnya ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk kita misalnya belajar ilmu dunia, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu apalah ya? Ilmu ya, kesehatan misalnya, harus senantiasa kita niatkan ya, setelah kita miliki ilmunya, kita ingin membantu kaum muslimin. Kita jadi dokter misalnya, jangan jadi dokter murni. Ya. Kalau pasang harga, harganya segitu saja. Ya, tidak boleh kurang. Ada dokter begitu. Ada juga dokter yang bagus, Masya Allah ya. Kalau dia lihat orang miskin, ah ini orang miskin nih, kurangi mianunya. Ya, bahkan kadang dia gratiskan. Ah itu muslim, dokter muslim yang bagus. Tapi kalau hanya pikirannya dunia terus, ah ini nanti dia akan menyesal di negeri akhirat. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian kata penulis, wa min dalika annahu idza arada istifa ats-samani awiddaini. Di antara perkara tersebut, yakni berbuat ihsan, berbuat baik dalam muamalah, bahwa apabila seseorang ingin memenuhi harga ataukah utang, artinya ingin bayar apa namanya, bayar harganya atau utangnya, fayuhsinu taratan bil musamahati wa taratan bihadzil ba'di. Bihattil ba'di. Ya, saya ulangi dulu, di antara perkara itu bahwa seorang hamba ketika ingin ya memenuhi harga, artinya dia ambil harganya ya, bayarannya orang ataukah utangnya orang ya. Artinya dia yang punya uang, dia pinjamkan ke orang ya. Nah, ketika orang mau bayar, maka fayuhsinu taratan bil musamahati. Maka dia berbuat baik. Ya, terkadang dia berbuat baik dengan cara musamahah. Berlaku longgar di dalamnya, lembut di dalamnya. Ya. Jadi dia apanya? Terkadang dia sudah, enggak usah dibayar. Ya. Dia lihat saudaranya kesusahan. Ya. Orang ini pinjam uang 1 juta karena istrinya mau dioperasi. Ya, pekerjaannya juga pekerjaan yang sedang-sedang ya, bahkan kurang. dia perhatikan saudaranya kesusahan juga hidupnya ini. Kalau saya ambil 1 juta, gajinya 1 juta. Apa yang dia makan? Kalau begitu enggak usah, bagusnya saya ya, enggak usah suruh bayar. Sudah. Kau ambil saja 1 juta itu. Nah, itu muslim ya seperti ini. Iya. Jadi dia musamahah, memaafkan, melonggarkan orang lain, ya. Baik. Wa taratan bihattil ba'dhi. Terkadang pula dengan menggugurkan sebagiannya. Tidak bisa 1 juta, ya 500 saja. Tidak bisa 500, 300. Karena dunia baginya tidak ada nilainya. Lebih bernilai pahala infak kalau dia ya gugurkan sebagiannya atau bahkan mungkin seluruhnya. Itu seorang mukmin. Dunia itu tidak ada nilainya di hadapannya. Ya. Inilah yang senantiasa ada dalam pikirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Kadang kita mendengarkan ada sahabat ya menginfakkan seluruh harta bendanya seperti Abu Bakar. Dan harta bendanya Abu Bakar itu sangat banyak, orang kaya dia. Termasuk golongan orang kaya. Seluruh harta bendanya pernah dia infakkan di jalan Allah. Sampai ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu sisakan untuk anak istrimu? Katanya, saya sisakan Allah untuk mereka. Ya. Umar juga pernah setengah dari hartanya. Utsman bin Affan ya, 1000 ekor unta beserta makanan persenjataan di atasnya, belum sempat dia keluar ayam masuk dalam rumahnya, ya masih berpeluh dengan keringatnya, ya. Karena mendengarkan ada jihad, beliau katakan 1000 ekor unta beserta apa yang ada padanya ini untuk Allah. Ini katanya untuk Allah dan Rasulnya. Ya. Kenapa orang-orang ini begitu ringan tangannya di dalam berinfak? Karena dunia itu tidak ada nilainya di mata mereka. Yang selalu mereka pikirkan adalah akhiratnya. Berapapun banyaknya harta yang mereka keluarkan, tidak ada perasaan berat di dalam hati mereka. Bahkan plong hati mereka ketika mereka selesai berinfak. Nah, kalau kita ini mungkin ya, jangankan seluruh harta, separuh harta saja kita infakkan, mungkin satu malam kita tidak bisa tidur. Istri juga di rumah mungkin ya, satu malam dia ngomel terus sampai subuh. Kenapa? Kata terlalu pemurah. Ya, memangnya kita ini sudah mau mati? Ya, pokoknya ucapan-ucapan yang ya kasar muncul dari lisan-lisan ya orang-orang yang tidak mengerti tentang ya keadaannya nanti di akhirat. Tapi para sahabat dahulu, masya Allah ya, menjadi sebuah pemandangan yang luar biasa pada mereka. Ya. Oleh karena itu tidak ada lagi generasi yang terbaik setelah mereka. Ya. Karena mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sudah berjihad dengan harta bendanya, bahkan lebih dari itu nyawanya siap dia korbankan di jalan Allah. Nyawa lebih berharga daripada harta ya. Tapi mereka ya tidak memikirkan semua itu kecuali apa ya? Mereka inginkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka mengerti wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Baik, wa taratan bil indhari. Terkadang dengan cara menangguhkan utang pembayaran. Ini termasuk berbuat baik. Kita tangguhkan. Mestinya jatuh tempo misalnya bulan 12. Karena kita lihat, oh pelajari, oh kasihan, belum ada ini. Dia betul, dia jujur di depan saudaranya. Kita tangguhkan dia bulan depan. Ternyata dia sudah berusaha, tidak ada juga. Kita tangguhkan lagi ya. Yeah. Seperti itulah ya, orang yang beriman. Taib. Tidak ada, tidak rela hatinya memberatkan saudaranya. Wataratan bitasahul. Dan terkadang pula dengan tasahul, ya, bergampangan. Ya. Artinya ketika seseorang menagih orang lain, ya, dia datang kepada orangnya, orang yang dia tagih utangnya 1 juta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya sudah jatuh tempo ini, Pak. Pembayaran tak ini. Kita ambil barang sekian pada bulan lalu, saya sekarang mau nagih. Oh, anu, Pak. Lagi ini, ya. Baru saya dapat sekian. Iya. Oh, kita bayar nih seberapa saja. Ya, nantilah kita bayar lagi setelah itu. Ya. Kadang ini juga bagian dari perbuatan baik, ihsan. Atau dia katakan kepada saudaranya, ya, sudah jatuh tempo, ya. Ya, berapa saja di situ itu yang kita bayar. Yang lainnya enggak usah. Masya Allah, ya. Tapi jarang ada orang seperti ini. Ya. Jarang ada orang seperti ini, ya. Kecuali orang-orang yang betul-betul tinggi keimanannya. Ya. Ada seorang ikhwah, ya, teman, ya. Ini saya kenal ada orang begini. Baru satu kali dalam hidup saya kenal orang ini. Ya, dia pedagang grosir. Tidak perlu saya sebutkan daerahnya. Dia punya banyak pelanggan. Jadi berkahnya memang apa, perdagangannya memang diberkahi oleh Allah. Ternyata di balik itu saya diberitahu oleh orang-orang yang ada sekitarnya, "Oh, ini bosku," katanya, "kalau dia berdagang, kalau orang sudah tidak pernah datang, ya, apa, sudah 3 kali didatangi, dia sudah coret." Dia katanya enggak mau lagi anu tagi, ya. Ya, dan orang itu biasanya katanya sudah malu-malu sama bos. Ya. Dan kalau katanya ada orang meninggal, kemudian dia punya utang, dia putihkan utangnya. Sebelah Masya Allah, pantas orang ini usahanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini pedagang muslim seperti ini. Ya. Baik. Wa taratan fi jaudati an-naqdi. Terkadang pula pada kualitas an-naqd. Kualitas apa namanya naqd itu uang, ya. Mata uang, ya, seperti zaman dahulu misalnya dinar, ya. Dinar dan dirham. Itu namanya naqd. Iya. Uangnya apa namanya, mata uang yang digunakan untuk membayar. Ya, jadi kalau dia misalnya membayar ke orang, ya, maka terkadang dia lebihkan pembayarannya kepada orang lain. Ya. Bukan karena si penjual ini ada akad dengan dia, tidak ada. Ya. Cuma karena dia ingin berbuat baik, ingin bersedekah. Dia beli barang misalnya harganya 1 juta dia ambil. Ya, pada bulan depannya dia bayar 1.100.000. Bukan karena apanya ada perakad, ya, ada perjanjian antara dia dengan saudaranya, tidak ada. Kalau ada perjanjian itu namanya riba. Enggak boleh, ya. Iya. Enggak boleh dia apanya lebihkan. Ya. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang dijelaskan, ya, oleh penulis di sini. Jadi seorang muslim itu hendaknya, ya, memperhatikan, ya, ihsan, perbuatan baiknya kepada saudaranya ketika dia melakukan, ya, akad jual beli, akad, ya, pernikahan, akad apa namanya, akad sewa menyewa, ya. Sama kalau kita pergi misalnya, ya, melamar misalnya, ya, kan kadang ada uang panai baku tawar menawar, ya. Nah, di situ kita jangan baku giak lagi, ya. Ya. Kita laki-laki yang datang melamar, apa yang ada kita beri. Ya. Jangan juga kikir. Jangan juga berdalih bahwasanya, oh, kan Islam memudahkan. Ya. Tapi kan barang-barang mahal. Nah, itu juga yang diperhatikan, ya. Ya. Nah, kecuali kalau mau undang 5-10 orang ya, bisa saja. Mungkin biar 500 ribu cukup juga. Tapi kan yang diundang ini banyak orang ya. Yeah. Nah, ini ada saling pengertian. Orang yang pihak perempuan yang didatangi melamar misalnya juga harus pengertian ya. Yeah. Jangan sok misalnya lihat, oh kayaknya kaya nih. Penampilannya necis ya. Kedengarnya pekerjaannya bagus. Nah, dia hantam calon mertuanya dengan 70 juta. Padahal mampunya hanya 40 juta misalnya. Nah, ini juga jangan keterlaluan ya. Karena nanti akan ya meluputkan bagi kita banyak kebaikan. Ya, apalagi pengantin baru. Kadang ya sepekan mereka tidak bisa bekerja. Mereka inginnya istirahat. Tentunya kalau istirahat ya tidak ada penghasilan ya. Nah, kecuali kalau dia pegawai ada gaji tetapnya lain lagi, tapi kalau seorang itu pedagang, petani atau apalah ya, itu kadang penghasilannya tidak ada selama satu pekan. Iya. Yeah. Maka kalau kita ringankan ya, laki-laki ini mungkin saja ada uangnya 70 juta, tapi kalau kita ringankan sampai 40 juta misalnya, masih ada ya 20 sampai 30 juta misalnya. Iya. Yeah. Nah, ini contoh saja yang kita pernah berikan. Nah, supaya kita mengerti bahwasanya oh orang itu dalam bermuamalah ya ada semacam ya saling memahami, tafahum istilahnya ya. Taib. Taib, hadirin sekalian yang kami muliakan, disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man andara mu'siran aw wada'a lahu, ataukah barang siapa yang memberikan penangguhan bagi orang yang susah membayar utangnya, aw wada'a lahu, ataukah dia gugurkan utangnya, adallahu lahu yaumal qiyamati tahta dhillihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan naungi dia di bawah naungannya. Dijelaskan dalam riwayat yang lain, tahtal arsh, di bawah arshnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang memberikan penangguhan bagi orang yang susah membayar utangnya, ataukah dia gugurkan utangnya sekalian, ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adallahu Allahu yaumal qiyamati tahta dhillihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan naungi dia di pada hari kiamat di bawah naungannya, yakni naungan arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang pada sebelum masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang pedagang. Orang ini berpesan kepada budak-budaknya yang dipekerjakan sebagai penjual. Katanya kalau si fulan datang membayar utangnya, ya, berikanlah kemudahan. Ya. Dan kalau dia tidak mampu maka maafkanlah dia. Artinya gugurkan saja utangnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti juga bermurah hati ya, ingin menghapuskan ya, mengampuni dosa-dosa kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faghfaralah, lalu Allah ternyata mengampuni dosanya orang ini. Dosanya si pedagang ini diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang ini pemaaf dia. Ketika di dunia dia berdagang, dia maafkan saudaranya. Dia tidak mau persulit saudaranya. Ya. Maka di hari kiamat, orang ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosanya karena dia punya sifat yang mulia seperti ini. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, Wa minal ihsani ay yuqbila man yastaqbiluhu. Sebentar ya. Sudah kabur ini. Titiknya sudah hilang satu ya. Saya perbesar dulu supaya jelas. Saya ulangi dulu. Wa minal ihsani ay yuqila man yastaqilahu. Fa innahu la yastaqilu illa mutadarrirun bil bay'. Ya. Di antara bentuk ihsan adalah memberikan pelunasan bagi orang yang meminta pelunasan. Iya. Mungkin karena dia sudah bangkrut atau mungkin karena dia sakit, ya, cacat, tidak bisa lagi bekerja. Atau mungkin karena kalau dia perempuan meninggal suaminya, dia tidak mungkin ya membayar uang sebesar apa namanya utang suaminya, ya. Fa innahu la yastaqilu illa mutadarrirun bil bay'. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang minta apa namanya pelunasan seperti itu kecuali orang yang termadharati dengan ya perdagangan. Artinya dia tidak bisa membayar ya. Ya, sudah susah sekali bagi dia untuk membayarnya. Kalaupun bisa, ya lama dia kumpulkan, ya. Nah, kalau kita lunasi, kita putihkan, ya. Insyaallah taala itu akan menjadi bagian dari kebaikan yang akan kita dapatkan pahalanya insyaallah taala. Wala haditsu tashhadu bi fadli hadhihi al-umuri al-madhkurati wa ma li sahibiha min al-ajri was-thawabi. Hadis-hadis yang ada menguatkan keutamaan perkara-perkara tersebut dan juga sesuatu yang didapatkan oleh pelakunya berupa pahala dan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini kalau mukmin ya seperti itu. Iya. Seorang mukmin selalu mengingat ya bekalnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selalu dia ingat akhiratnya. Taib. Sini ada pembahasan panjang ya. Kayaknya tanggung kalau kita lanjut. Iya, bisa-bisa sampai jam 8. Iya. Kita cukupkan mungkin ya, sampai di sini dulu. Di sini kita jawab sedikit ada pertanyaan yang bisa dijawab, kita jawab. Yang tidak dijawab berarti saya tidak bisa menjawabnya. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah termasuk tipu daya setan jika saya terlalu asik belajar bahasa Arab dan terkadang lupa membaca Al-Quran perharinya? Lantas baca Al-Quran itu diganti dengan muroja hafalan Al-Quran. Taib. Sini ada sebuah perkara yang harus dipahami oleh seorang penuntut ilmu bahwa ya mempelajari cabang apapun dari cabang-cabang agama itu selalu dia harus ingat bahwa dia mempelajarinya karena ada sebuah tujuan. Tujuannya karena ingin memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya. Al-Quran dan Sunnah. Supaya dia bisa mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dengan sempurna. Nah, ketika kita mempelajari bahasa Arab, ya, ya, silakan kita sibuk mempelajarinya, tapi jangan melupakan ya, apa yang telah kita bangun selama ini. Misalnya ada hafalan Quran kita, ya, bagi yang sudah menghafal, bagi yang belum menghafal, misalnya ada waktu yang dia gunakan untuk menghafal, ya, atau minimal dia membaca Al-Quran dalam sehari. Ya, ada waktu yang dia luangkan, misalnya ba'da subuh, belajar ya, apa menghafal di situ, baca Al-Quran di situ. Karena kalau sudah jam 7, jam 8 dan seterusnya, mungkin bagi yang punya anak diantar anaknya, yang punya pekerjaan, punya toko misalnya, pergi buka toko, yang pergi ke kantor sudah berangkat dia setelah itu. Maka ada waktu yang kita gunakan ya, ya. Termasuk diantaranya santri yang belajar itu harus memadukan antara menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu alat dengan menghafal Al-Quran. Ya. Ya, atau minimalnya di sini ya murojaah ya, mengulang-ulangi ya, hafalannya minimal itu ya. Mohon nasihatnya, saya selalu memberi diskon tiap bulan pada usaha saya. Pada bulan Desember ini bertepatan 1 tahun usaha saya, saya pergunakan untuk memberi diskon yang sedikit lebih besar kepada pelanggan. Padahal ya, sebenarnya ya, adalah karena usaha saya mengalami penurunan hampir bulan-bulan ini. Saya jadikan strategi penjualan sebelum menutup usaha saya. Apakah ada unsur bagaimana antisipasinya agar tidak cenderung tasyabbuh? Apakah ada usaha, ada unsur tasyabbuh dalam strategi penjualan saya? Saya tidak mengerti nih, tasyabbuh dari sisi mana ya? Bagaimana antisipasi agar tidak cenderung tasyabbuh? Tasyabbuh itu menyerupakan diri dengan orang kafir misalnya ya. Itu tidak boleh ya. Tapi tidak tahu, diperjelas lagi ya, tolong ya. Iya. Assalamualaikum Ustaz, apa hukum GoPay? Bagaimana juga dalam beberapa waktu mendapatkan diskon 50% dari transaksi menggunakan GoPay? Nah, ini ada rincian dari Ustaz Dzulkarnain ya dalam perkara ini. Ya, saya tidak terlalu mendalam ini GoPay ini. Nah, kalian buka saja ya, cari saja di YouTube atau di mana ya. Ada penjelasan yang sangat bagus ya dari Ustaz Dzulkarnain. Ya. Bagaimana penjualan dengan yang ada di pulau dengan harga pasaran, misalnya harga pasarannya 5.000, namun karena di pulau susah makanan maka dijual 20.000. Bagaimana dengan itu Ustaz? Kalau itu harga yang biasa berlaku di pasaran sana ya silakan saja, karena kan juga butuh biaya angkut ya. Ya. Tapi kalau di sana 5.000 Anda jual 20.000 ya, ini keterlaluan namanya ya. Iya, juallah sesuai yang berlaku di masyarakat. Iya, kalau 5.000 ya naik-naiklah 7.000 ya. Paling mahal mungkin 10.000. Iya. Nah, jangan sampai terlalu besar. Ya. Karena kita berjual belikan untuk membantu orang, ya. Bukan justru menyusahkan orang. Ustaz mohon nasihatnya, apakah benar pemberi utang menanggung dosa si pengutang karena tidak diingatkan? Pemberi utang hanya menagih sekali. Saya pikir di sini tidak ada ya beban ya dan tanggung jawab bagi orang yang mengutangkan uangnya kepada orang ya. Apalagi kalau sudah ada perjanjian akad ya, jatuh temponya sekian. dia tidak perlu lagi diingatkan untuk membayar. Justru dialah ya, dialah yang mengingat utangnya, karena itu tanggung jawabnya. Ya. Adapun si pengutang ya, si pemberi utang ya, ya. Nah itu kalau dia mengingatkan itu adalah termasuk apanya tafadhul istilahnya. Apa kemurahan hatinya dia dalam mengingatkan orang. Kalau dia tidak ingatkan pun tidak apa-apa. Tidak ada tanggung jawabnya. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Ustaz, bagaimana hukum seorang mengajar mengaji padahal dia belum dipersaksikan kemampuannya dalam mengajar di hadapan asatidzah? Ya, mengajar ngaji ini kan bertingkat-tingkat ya. Ngajar di anak-anak TPA, dia mampu mengajar walaupun tidak dipersaksikan oleh ustadz-ustadz ya. Memang dia pantas di situ, dia pernah juga belajar misalnya, apa salahnya? Insyaallah tidak apa-apa ya. Nah, kecuali kalau dia misalnya keliling ke sana kemari ngajar tajwid. Ya. Kemudian dia hanya belajar otodidak misalnya. Belajar otodidak mengaji. Ya, belum pernah dia coba-coba tes ilmunya di hadapannya seorang guru. Kemudian dia sibuk ya keliling Indonesia. Adakan daurah ya, pelatihan tajwid. Sementara dia sendiri tidak mengerti kualitas ilmunya sampai di mana dalam urusan tajwid. Ya. Nah, ini perlu berhati-hati ya. Karena apalagi mengajarkan Al-Qur'an ya. Kalau skala kecil ya sederhana seperti anak-anak TPA kita ajar insyaallah enggak. Ya, tidak bukan apa tidak menjadi beban yang terlalu berat ya. Baik. Apakah anak berdosa ketika melihat orang berbuat syirik di jalan tetapi anak tidak menegurnya? Bukankah kita disuruh berbuat ma'ruf nahi mungkar? Artinya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya betul. Tanggung jawab kita ya adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini secara umum ya. Tapi secara khusus ya, orang perorangan ini tergantung kepada tingkat istitoah, kemampuan seorang yang ingin menegur. Ya. Karena beda antara satu orang dengan yang lainnya. Beda antara pemerintah dengan rakyat. Ya. Atau sebaliknya, rakyat memberikan teguran kepada pemerintahnya. Beda antara orang yang punya kedudukan di masyarakat dengan ya masyarakat biasa rendahannya. Nah, di sini perlu ada apanya tinjauan dalam perkara ini. Ya. Kalau dia melihat dirinya ada kemampuan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dia termasuk orang-orang yang berilmu dalam hal tersebut, dia tahu bahwasanya ini adalah haram, ini adalah kesyirikan, ya, maka hendaknya dia menegurnya. Tapi dengan cara yang ma'ruf juga ya, dengan cara yang baik. Ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaknya dia ubah dengan tangannya. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa man lam yastati fa illam yastati ya fabil lisani. Fabilisani. Nah, kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati fabi qalbi. Nah, kalau dia lagi-lagi tidak mampu maka dengan fabi qalbi, dengan apanya hatinya. Wa dzalika ad'aful imani, yang demikian itulah selemah-lemahnya iman. Jadi ini kita kembalikan kepada diri kita masing-masing yang melakukan ya amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kita timbang, kita perkirakan, kalau saya nasihati mereka ini, ya tidak ada madarat yang lebih besar yang timbul pada diri saya atau bahkan pada masyarakat. Ya. Karena terkadang ada orang melakukan nahi mungkar, ya, melarang kemungkaran, justru muncul kemungkaran yang lebih besar. Paham ya? Kadang begitu ada, ya. Misalnya saya berikan contoh. Misalnya ada orang, ya, dia membakar gereja. Gerejanya, ya gereja kecil. Ya gerejanya juga sudah gereja tua. Dia pergi bakar gereja. Memang ya, apa yang mereka lakukan di situ adalah perbuatan mungkar. Tapi kalau kita membakarnya, ini akan muncul kemungkaran yang lebih besar lagi. Mungkin Islam akan dicoreng sebagai agama perusak. Ya. Mungkin juga nanti gerejanya lebih besar lagi, lebih mewah lagi. Ya. Sama saya ingat ini yang di Unhas ya. Ada gereja dulu sederhana ya. Sekarang seperti istana ya. Seperti apa taman di taman mini itu ya. Iya. Ada itu awalnya mereka bakar. Sekarang ya tambah besar. Nah, di sini perlu kita perhatikan ya hal-hal yang seperti ini, dan hal yang seperti ini ketika kita ingin ya melakukannya harus dengan pertimbangan yang penuh dengan kehati-hatian. Kalau perlu kita apa namanya tanya kepada orang-orang berilmu, ya Ustadz, misalnya kita tanya Ustadz, ini ada kesyirikan, saya mau ingin mengubah kesyirikan ini, boleh tidak? Ya, nanti Ustadz yang tanya bagaimana keadaan masyarakat di situ, apa tanggapan tokoh masyarakat? Ya, seperti dulu ada di sini di Antang ya, ada pohon yang katanya menyerupai kepala manusia. Sempat saya berpesan kepada teman-teman ya yang ngaji sama saya, saya bilang coba hubungi orang yang didengar suaranya di situ. Kalau memang ini pohon mau ditebang dan tidak ada yang berani tebang, nanti saya bawa santri ke sini. Ya, saya bawa santri atau tukang sengso saya bawa ke sini. Kalau takut sama penjaganya di situ, nanti saya bawakan ke situ. Ya, yang penting orang yang di situ siap untuk ditebang ini pohon. Ya. Alhamdulillah setelah itu ternyata ada yang mendahului saya. Katanya sudah ada Ustaz, pekan depannya saya tanya lagi, bagaimana? Ini saya sudah siap ini. Kata, oh sudah ada yang dahului ki Ustaz. Ya sudah kalau begitu alhamdulillah. Ya. Karena saya dengar dulu lurahnya kata apanya di situ yang perintahkan tebang. Yang jelas ada orang yang didengar di situ ya. Nah, ini boleh kita lakukan seperti itu. Atau misalnya kita temukan boek-boek ya. Ya, atau rumah-rumah pohon-pohon yang dikeramatkan oleh orang. Dan ada orang yang punya pengaruh yang besar ya, perintahkan bahwasanya tolong saya Ustaz ditebang. Tidak ada yang berani tebang. Kita tebang. Ya. Tapi kalau ya sebaliknya, orang yang ada di situ dia siap mati bahkan ya. Kalau kita tebang, nah ini jangan kita ya masuk dalam perkara yang berbahaya seperti ini. Tapi kita dahului mereka dengan nasihat-nasihat penyampaian ya, supaya mereka juga bisa selamat, kita juga bisa selamat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.